بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada pelajaran atau daras yang ke-11 ini Al-Hadiyasyara. Sekarang tamrin sadisan, tamrin yang ke-6, hawil ya, hawilil mubtada'a, ubahlah mubtada, gantilah mubtada, fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in, pada setiap kalimat-kalimat berikut ini ya, ila jam'in menjadi jama'. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ubahlah atau gantilah mubtada' pada setiap kalimat berikut menjadi jama'. Ya, jadi di sini disebutkan beberapa kalimat, keadaan mubtada'nya itu berupa mufrad. Ya, keadaan yang mufrad atau isim mufrad, ya, artinya menunjukkan jumlah satu. Ya, kemudian perintahnya tadi, isim-isim yang menjadi mubtada tersebut yang asalnya mufrad ini kemudian diubah menjadi jamak. Nah, tentunya perhatikan susunan kalimat tersebut ya. Karena di situ disebutkan mubtada dan juga ditunjukkan dalam kalimat-kalimat tersebut ini adalah jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh isim ya, kemudian tersusun dari mubtada dan khobar. Ya, tentunya kalau disebut mubtada pasti ada khobarnya. Karena itu satu rangkaian, ya, satu kesatuan untuk membentuk satu jumlah mufidah, satu kalimat yang sempurna. Jadi ada mubtada, kemudian ada khobarnya. Nah, kemudian dalam kalimat tersebut perhatikan masing-masing kalimat keseluruhan yang ada dalam tamrin ini. Kalau mubtada insya Allah jelas. Jadi mubtada isim yang berada di awal pada masing-masing kalimat, pada masing-masing jumlah. Ya, misalnya at-thalibu, ar-rajulu, al-amilu dan seterusnya pada kalimat pertama, kedua dan seterusnya itu. Ini isim-isim yang di awal kalimat, di awal jumlah inilah yang menjadi mubtada. Dan juga bisa dilihat ini mufrad. Ya, at-thalibu, ar-rajulu, al-amilu ini mufrad. Ya, satu orang siswa, siswa itu satu orang ya, ar-rajul laki-laki itu satu orang, al-amilu pegawai atau karyawan ya, ini juga menunjukkan jumlah yang mufrad ya, satu orang. Dan nanti perintahnya tadi yang semula mufrad ini kemudian dijamakkan. Tapi sebelum itu perhatikan ini mubtada tentunya dia disertai dengan khobar. Nah, yang menjadi khobar dari kalimat-kalimat di sini yaitu ya, kalau dilihat secara lafaz ya, yang nampak secara zahir adalah fi'il mudhari' yang sesudah mubtada ya, yang nampak ya, atau yang apa secara lafaz ya, yang nampak secara lafaz yang menjadi khobar itu adalah fi'il mudhari' yang terletak sesudah mubtada tersebut pada masing-masing kalimat. Al-talibu yadkhulu, ya, maka yadkhulu di sini khobarnya. Ar-rajulu ya'kulu, ya, ya'kulu di sini khobar. Al-amilu ya'malu, ya'malu di sini juga khobar dan seterusnya. Ya. Ini yang nampak secara lafaz demikian. Yang menjadi khobar adalah lafaz atau bentuk fi'il mudhari' yang terletak sesudah mubtada tersebut. Nah, perlu diketahui juga pada pembahasan terdahulu disampaikan kaidah secara umum bahwasanya khobar itu menyesuaikan dengan mubtada'nya. Khobar, keadaan khobar itu menyesuaikan dengan keadaan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya mufrad, maka khobar juga keadaannya mufrad atau digunakan untuk mufrad. Sehingga ketika nanti mubtada diubah menjadi jamak, maka khobar juga ikut berubah menyesuaikan menjadi jamak. Penggunaan untuk jamak, lafaz untuk jamak. Ini. Sehingga di sini yang menjadi khobar secara lafaz ya, yang nampak secara lafaz ini berupa fi'il mudhari' yang bentuknya dilihat bentuknya dulu ya, bentuknya dulu, lafaznya dulu adalah lafaz yang mufrad atau bentuk yang mufrad, yadkhulu, ya'kulu, ya'malu dan seterusnya. Maka ketika nanti mubtada diubah menjadi jamak, fi'il mudhari' ini juga ikut berubah menjadi bentuk untuk yang jamak, lafaz untuk yang jamak, karena menyesuaikan dengan mubtada'nya. Ini dilihat dari lafaz atau bentuknya dulu ya, pada khobar tersebut yang berupa fi'il. Kalau dilihat secara nahwu ya, secara tata bahasa nanti lebih rinci lagi insyaallah, tapi nanti dulu ya. Ini lafaznya dulu saja ya, lafaznya dulu. Dan kemarin sudah ditunjukkan contoh-contohnya untuk yang jamak, fi'il mudhari' untuk yang jamak ini dengan menambahkan apa, wawu dan nun pada akhir fi'il mudhari' tersebut. Sekali lagi dari sisi lafaznya atau bentuknya dulu ya, satu persatu ya, lafaz dulu atau bentuknya dulu seperti itu ya. Nanti tinjauan dari sisi nahwu nanti menyusul insyaallah ya. Sebagai contoh yang pertama, at-thalibu yadkhulul fasla, murid itu masuk kelas. Muridnya satu ya, murid itu masuk kelas. Kemudian mubtada'nya at-thalibu dijamakkan ya, maka fi'il mudhari' yang menyertainya juga ikut berubah menyesuaikan bentuknya atau lafadznya menjadi jamak, menjadi at-thullabu yadkhuluna ya, at-thullabu yadkhuluna ya, ikut menyesuaikan ya, yadkhuluna menjadi jamak. Kemudian al-fasla dilihat secara makna muridnya banyak masuk ke satu kelas, bisa ya, secara makna bisa diterima, bisa dimengerti, bisa difahami. Maka al-fasla tidak perlu dijamakkan, cukup dengan mufrad karena secara makna sudah bisa, sehingga yang dijamakkan pada fi'ilnya tadi at-thullabu yadkhulunal fasla, murid-murid itu masuk kelas. Walaupun kalau dijamakkan juga boleh, al-fusul jamaknya ya, boleh, tetapi tidak harus. Karena untuk al-fasla tetap dengan bentuk yang mufrad ini sudah bisa ya, maka tidak perlu dijamakkan. Jadi yang dijamakkan pada yadkhulu menjadi yadkhuluna. Berikutnya tafadhol, langsung saja dicoba. Ar-rajulu ya'kulul ar-rizda, ar-rijalu ya'kulunal ar-rizda. Ya, ar-rijalu ya'kuluna ya, menjadi ya'kuluna al-arizda. Ar-rijalu ya'kuluna ya'kulunal ar-rizda. Apa maknanya? Para lelaki itu makan nasi. Ya, orang-orang itu makan nasi. Berikutnya. Al-amilu ya'malu bil masna'i. Masna'i. Bil masna'i. Samani. Samania. Samania. Sa'ati. Sa'atin. Sa'atin. Ya. Al al-amil jamaknya al-ummal. seperti at-tullab al-ummal. At-tullab al-ummal, satu wazan, satu bentuk. Al-ummalu ya maluna fil masna'i tamaniya sa'atin. Ya. Al-ummalu ya'maluna fil masna'i samaniya sa'atin. Apa al-ummal atau al-amil? Pegawai atau karyawan? Karyawan-karyawan itu bekerja di pabrik selama 2 jam. Samaniya 8. Samaniya itu 8 ya. Ya, bekerja di pabrik selama 8 jam. Berikutnya. At-tajiru yaftahu ad-dukana fi sa'ati saminati. At-tajiru yaftahu ad-dukana fi sa'ati saminati. Jamaknya At-tajaru yaftahuna, ya. Pedagangnya banyak, tokonya juga banyak. Masing-masing pedagang satu toko. Dakakin jamaknya ya. Saminati. Ya, jadi jamaknya at-tujaru yaftahuna ad-dakakina fi sa'ati saminati. At-tujaru yaftahuna ad-dakakina fi sa'ati saminati. Para pedagang membuka toko-tokonya masing-masing ya. Jadi tokonya kan banyak. Fi sa'ati saminah, pada jam 8. Nah, di sini adukan dijamakkan. Pedagang satu, tokonya satu. Kalau pedagang banyak, tokonya juga banyak. Ini cara makna demikian. Nah, ini dulu, nanti dilanjutkan pada salat insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja melanjutkan tamrin ke-6. Sekarang nomor 5 ya. Kalimat ke-5. Apa-apa? Dari awal lagi. At-tabibu yadhabul ana ilal mustasfa. Samatna Al-Tabib apa? Al-Tabib dokter. Jamaknya? Al-Tibau. Al-Tibau. Al-Tibau. Al-Tibau yadhabuna al-ana ilal mustasfa. Ya. Al-Tibau yadhabuna al-ana ilal mustasfa. Artinya? Para dokter itu pergi sekarang ke rumah sakit. Ya, pergi ke rumah sakit sekarang ini. Ya. Berikutnya. Ukhti tabhasu anil miknasati. Ya, ukhti tabhasu anil miknasati. Ini mu'annas ya, ukhti, saudariku mu'annas. Jamaknya bagaimana? Akhawati tabhasna. Jamak mu'annas, huruf mudhorah dengan apa? Dengan ya ya. Kalau mufradnya dengan ta, tabhasu, tabhabu. Tapi untuk jamak mu'annas, huruf awal atau huruf mudhorah dengan ya. Yadhabna, yabhasna. Ya, perhatikan contoh sebelumnya. Ya, untuk yang jamak mu'annas itu dengan ya, yadrusna, yadhabna. Adapun mufrad mu'annas huruf awal dengan ta, tadrusu, tadhabu. Ini untuk ghaib ya, untuk ghaib atau ghaibah. Jadi Diulangi, akhawati. Akhawati ya bahasna anil miknasati. Ya. Akhawati ya bahasna. Ya, dengan ya. Ya bahasna anil miknasati. Ya, artinya saudari-saudariku apa? Bahasa an mencari. Mencari dan miknasa sapu. Sapu. Sapu, ya. Mencari sapu. Ya. Jadi bahasa ya bahasu ini fi'ilnya ya, bahasa ya bahasu kemudian diikuti an. Ini bermakna mencari. Ini. Saudari-saudariku mencari sapu. Ini miknasa tetap mufrad ya. Sapu yang dicari cuma satu. Ya, tidak ada masalah, tetap mufrad ya. Anil miknasati. Berikutnya. Kamu dari satu tadkhulul fasla fi sa'ati sabi'ati. Ya. Jamaknya? Al-mudarrisatu jamak muannas salim dengan alif dan ta. Al-mudarrisatu ya dengan alif dan ta ya. Kemudian yadkhulna. Yadkhulna. Oke, terus fasla fisati fiati. Ya. Al-mudarrisatu ya. Jamak muannas salim dengan alif dan ta di akhir. Al-mudarrisatu yadkhulna. Nah, sekarang al-fasla. Perhatikan secara makna. Yang mufrad tadi al-mudarrisatu tadkhulul fasla. Guru itu masuk kelas pada jam 7. Gurunya satu masuk ke satu kelas ya. Jadi satu kelas kan satu guru. Kalau gurunya banyak, kelasnya banyak. Nah, ini perbedaan dengan thalib. Kalau murid banyak dalam satu kelas. Memang begitu, memang demikian. Artinya kelasnya satu itu muridnya banyak. Memang seperti itu. Tapi kalau guru kelasnya satu, gurunya satu. Sehingga ketika mudarisah atau kalau seandainya itu mudzakar ya mudaris dijamakkan kemudian yadkhulul fasla al-mudarrisatu yadkhulna al-fasla mestinya ikut menjadi jamak. Ya, karena tadi satu kelas, satu guru. Kalau gurunya banyak berarti kelasnya juga banyak. Menjadi apa? Al-fusul. Ya, jamaknya dari fasal itu fusul. Gini ya. Al-mudarrisatu yadkhulna al-fusula fis-sa'ati sabi'ati. Jadi guru-guru itu masuk kelas-kelasnya masing-masing pada jam 7. Ya, karena satu guru masuk satu kelas. Tidak mungkin dalam satu kelas ada dua atau lebih atau tiga guru kan? Tidak, tapi satu kelas satu guru. Ini perbedaan dengan talib, dengan murid, dengan siswa. Ini ya secara makna juga perlu diperhatikan yang semacam ini. Jadi walaupun ya mungkin tidak mutlak sekali juga mungkin bisa, tetapi dipakai ukuran yang keumuman, kelaziman. Ini satu guru, satu kelas. Tapi kalau banyak murid dalam satu kelas itu masih bisa. Jadi disesuaikan dengan masing-masingnya. Seperti tadi nomor 5, dokter. Dokternya banyak, ya. Ilal mustasfa, rumah sakitnya satu, masih bisa. Memang satu rumah sakit dokternya banyak. Ya wajar, atau memang demikian ya. Tidak perlu ilal mustasfa, kemudian mustasfa dijamakkan, tidak perlu. Ya, ini secara makna ya. Jadi makna juga harus diperhatikan, sesuaikan dengan keadaan atau kenyataan semestinya. Berikutnya. Taliba tu tak tubu darsa. Ya. At-talibatu yaktubna darsa. At-darsa ya. At-darsa. Yaktubna dengan ya kemudian bersama dengan nun di akhir, sebelum nun disukun, yaktube. Nah, aqalibatu, jamak mu'annas salim dengan alif dan ta, ya. Aqalibatu yaktubna ad-darsa. Para siswi itu menulis pelajarannya. Pelajaran satu yang ditulis oleh para siswi. Berikutnya. Samilatu ukhti ta'rifu al-lughat al-Orosia. Ya. Subalai zamilah mu'annas, ya. Mu'annas, ya. Jamaknya jamak mu'annas salim dengan alif dan ta. Zamilatu. Ya, zamilatu. Jamak mu'annas salim, ya, dengan alif dan ta di akhir. Zamilatu akhwati ukhti. Ukhtinya tetap akhwat, ya. Tidak perlu diubah. Zamilati ukhti ya rifna al-luhatal forumsiata. Ya. Jadi ukhti di sini tidak dijamakkan. Yang dijamakkan cukup. Ya. Yang dijamakkan cukup zamilah, itu saja. Menjadi jamak mu'annas salim, zamilatu ukhti. Jadi pokoknya kan zamilahnya, teman-temannya saudari, bukan saudarinya tapi temannya. Ini yang mubtada'nya yang di sini, zamilahnya. Mudhaf. Ini kan susunan idhafah, ya, zamilatu mudhaf, ukhti mudhaf ilai. Nah, yang pokok itu mudhafnya. Sehingga ketika dijamakkan atau dia kedudukannya sebagai mubtada pada kata zamilatu. Jadi mubtadanya itu yang menjadi mubtada, ya, itu hanya pada lafaz zamilatu. Itu saja. Ukhti tidak termasuk mubtada. Itu bukan mubtada. Ya, ukhti ini tidak termasuk, bukan mubtada. Ya, yang mubtada hanya pada lafaz zamilatu. Sehingga ketika dijamakkan, ya, yang dijamakkan hanya ini saja, zamilatu, itu saja. Ukhti tetap mufrad. Dan itu juga didukung secara makna, tidak ada masalah, ya. Ukhti tetap mufrad, bisa diterima. Sehingga tadi yang dijamakkan cukup hanya pada lafaz zamilatu, itu saja. Ya. Ini. Jadi pada secara asal atau secara umum, ya, yang pokok itu pada mudhofnya. Mudhof ilaih itu tidak termasuk. Ya, jadi yang menjadi mubtada atau mungkin yang menjadi khabar atau mungkin nanti yang menjadi fa'il itu yang pada mudhof. Ya, itu saja. Ini zamilatu ukhti ya'rifna al-lughata al-faransiyata. Teman-temannya saudariku mengenal bahasa Perancis, ya, atau bisa berbahasa Perancis, ya. Ini. Jadi saudarinya satu, kita punya satu saudari, saudarinya satu, yang banyak adalah teman-teman dari saudari ini, yang banyak teman-temannya, bukan saudarinya. Saudarinya tetap satu, tapi teman-temannya yang banyak, yang mereka mengetahui bahasa Perancis. Itu maksud dari kalimat ini. Berikutnya. Pintu kami tadrusu fil muter madrasati sanawiyati. Ya. Pintu ammi tadrusu fil madrasati sanawiyati. Dijamakkan pada mudhofnya, pada lafaz apa? Bintu. Itu saja. Menjadi jamak apa? Banatu. Banatu. Amin. Yadrusna. Fil madrasati sanawiyati. Ya. Banatu. Ammi yadrusna. Fil madrasati sanawiyati. Banat. Ini yang jamak. Adapun ammi tetap mufrad, ya, tidak terpengaruh atau tidak perlu. Ini paman saya, pamannya hanya satu. Kalau bintu ammi berarti paman saya punya satu putri. Tapi kalau banatu ammi, berarti putri-putri dari paman saya. Paman punya banyak putri. Nah, putri-putri paman itu, yang banyak putrinya ya, pamannya cuma satu. Nah, putri-putrinya paman itu, mereka belajar di Madrasah Tsanawiyah. Kalau di sini itu tingkat SMA ya. Tsanawiyah di sana, kalau di sini tingkat SMA. Ya. Kalau yang SMP kemarin apa? Mutawassithah. Allahu a'lam. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, jadi tadi pembentukan jamak dari atau pada mubtada yang kemudian diikuti khobar ya, itu dilihat yang menjadi khobar tadi ya, baru sebatas lafadznya atau bentuknya berupa satu fi'il. Ya, kalau nanti diuraikan atau dilihat lebih rinci, ya, sebenarnya yang menjadi khobar dari mubtada tersebut dalam contoh-contoh ini tadi itu berupa apa? Jumlah fi'liyah. Ya, ini kalimat yang tersusun, kalimat yang diawali oleh fi'il dan tersusun dari fi'il dan fa'ilnya. Ini tinjauan dari atau tinjauan secara nahwunya, secara tata bahasa nanti seperti ini. Jadi khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Adapun mungkin pembahasan lebih rinci mungkin di lain waktu insyaallah ya tentang hal ini, untuk sekedar mengetahui saja supaya nanti tidak rancu atau tidak membingungkan atau supaya juga tidak salah paham ya. Jadi khobar itu bukan berupa fi'il. Tidak seperti itu. Ya. Nanti kalau dikatakan khobar yang berupa fi'il itu keliru sebenarnya. Kalau dari bentuknya atau dari lafadznya mungkin bisa dikatakan fi'il yang nampak lafadznya fi'il atau bentuknya fi'il, tapi sebenarnya hakikatnya itu adalah jumlah fi'liyah. Ya. Tentunya kalau disebut jumlah fi'liyah, dia tersusun dari fi'il dan fa'il. Ini. Itu yang lebih rinci pembahasan seperti itu. Nah, nanti untuk kalau itu dikatakan fi'il dan fa'il, lalu fa'ilnya mana? Nanti pada beberapa pelajaran berikutnya akan dibahas ya tentang fi'il mudhari' ini. Pembahasan secara rinci bentuk fi'il mudhari' yang disertai oleh fa'il yang berupa dhamir. Ya, di pelajaran ini dan beberapa pelajaran mendatang akan dijelaskan masing-masingnya satu persatu. Sehingga nanti bisa untuk sementara bisa dicocokkan, bisa dilihat, ya, dipelajari terlebih dahulu. Adapun pembahasan tentang mubtada khobar lebih rinci, khobar yang berupa jumlah fi'liyah, insyaallah mungkin di lain waktu. Ya. Ya, supaya tidak salah paham seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan untuk tamrin berikutnya. Ya, karena pembahasan di sini tentang bentuk-bentuk fi'il mudhari' dulu ya. Jadi kita fokusnya pada bentuk fi'il mudhari' dan penggunaannya. Untuk siapa? Bentuk ini untuk siapa? Ini dulu. Ya. Untuk yang lain nanti ada tempatnya, ada waktunya insyaallah. Kita lanjutkan tamrin yang berikutnya. Sabian yang ketujuh. Anlif, jadikan mu'annas atau mu'anaskan atau jadikan perempuan. Anlifil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Jadikan mu'annas fa'il pada setiap kalimat berikut ini. Fa'ilnya yang semula mudzakkar kemudian diubah dibentuk menjadi mu'annas, diganti menjadi mu'annas. Maka perhatikan perubahan yang terjadi pada fi'il mudhari' yang sebelum fa'il tersebut. kalau disebut fa'il tadi, tentunya dia akan terkait dengan fi'il yang sebelumnya. Fi'il yang sebelumnya. Bukan yang sesudahnya, tapi yang sebelumnya. Ini seperti itu. Fi'il baru kemudian fa'il. Nah, sebagaimana yang dipelajari terdahulu tentang jumlah fi'liyah atau tentang fi'il dan fa'il, ya, bahwasannya bentuk fi'il yang ada di awal itu nanti menyesuaikan dengan fa'il dari sisi jenisnya. Artinya kalau fa'il mudzakkar, maka bentuk fi'il mudzakkar. Kemudian kalau fa'il itu mu'annas, maka bentuk fi'il diubah menjadi bentuk untuk yang mu'annas. Ini berlaku pada fi'il maudhi pada pembahasan sebelumnya, dan juga di sini pada fi'il mudhari. Perhatikan perubahan di sini sebagai contoh yang pertama. Aina yad'usu akhuka ya Aliyu? Di mana saudaramu belajar wahai Ali? Ya, diuraikan dulu yang pokok ya, fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yad'usu, kemudian fa'ilnya akhu. Ya, akhu. Kaf itu mudhaf ilaih ya, tidak termasuk. Jadi yang menjadi fa'il hanya pada lafaz akhu. Ini mudzakkar kan? Akhu, saudara. Ini mudzakkar, dia menjadi fa'il dari fi'il yad'usu. Karena jenis fa'ilnya mudzakkar, maka bentuk fi'il juga bentuk yang mudzakkar. Untuk fi'il mudhari', ya, bentuk mudzakkar itu dengan huruf ya pada huruf awal, pada huruf mudhara'ah. Menjadi yad'usu akhuka. Ini fa'il yang mudzakkar demikian. Kemudian diubah fa'ilnya menjadi mu'annas. Dari akhuka menjadi ukhtuka. Akhu menjadi ukhtu, saudari perempuan. Maka fi'il yang mendahuluinya, fi'il yang mendahului fa'il, yang sebelum fa'il, ini berubah bentuknya menjadi bentuk untuk mu'annas, untuk menyesuaikan dengan fa'il yang mu'annas tadi. Untuk fi'il mudhari', mu'annasnya dengan apa? Dengan huruf ta di awal fi'il mudhari'. Ya, sehingga menjadi aina tad'rusu ukhtuka ya Aliyu. Tad'rusu ini fi'il mudhari' untuk mu'annas dengan adanya ta'nis di awal fi'il mudhari' ini. Jadi itu ta'nis, ta' sebagai tanda untuk mu'annas. Pada fi'il mudhari' itu letaknya di awal pada huruf mudhara'ah. Untuk fa'il yang mu'annas, yakni dalam contoh ini ya, pada lafaz ukhtu. Ini fa'ilnya mu'annas. Jadi fi'il itu menyesuaikan dengan keadaan fa'il dari sisi jenis. Kalau fa'il mudzakkar, maka fi'ilnya mudzakkar. Kalau fa'il mu'annas, maka fi'ilnya mu'annas. Di mana saudarimu belajar wahai Ali? Yang belajar siapa? Saudarinya. Yang melakukan perbuatan tadbir rusul adalah ukhtu, ukhtu Ali. Bukan Alinya, tetapi ukhtinya, saudarinya. Sehingga di sini aina tadbir rusul ukhtuka. Di mana saudarimu belajar? Ya Ali. Tafadhal, berikutnya. Langsung saja dicoba masing-masing satu per satu. Yashrabu Abi Abi Al-Qahwata. Ya, Yashrabu Abi Al-Qahwata. Abi diganti Ummi. Yashrabu Ummi Al-Qahwata. Ya, Tashrabu Ummi Al-Qahwata. Artinya, yang mu'anafnya saja. Ibu saya minum kopi. Ya, baik. Berikutnya. Yal'abu tifla atiflu. Yal'abu atiflu ma'a ukhtihi. Ukhtihi. Ini atiflu ya, fa'il, huruf akhirnya di dhammah. Yal'abu tiflu ma'a ukhtihi. Anak kecil itu bermain bersama saudarinya. Tal. Atiflu diganti mu'annas tiflatu. Ya, anak kecil perempuan ya, tiflatu dengan tak-taknif. ini. Terus fi'ilnya bagaimana? Yal'abu berubah menjadi tal'abu. Iya, tal'abu. Tal'abu. At-tiflatu. At-tiflatu ma'a ukhtihi. Ukhti? Ukhti. Ha. Iya. Kalau disitu at-tiflu mudzakkar, maka ma'a ukhtihi. Ukhti dari at-tiflu kan? Ma'a ukhtihi. Dhamir ha di sini pada kalimat awal ya. Kalimat asal ini ukhtihi dhamir ha-nya kembalinya ke at-tiflu. At-tiflu mudzakkar, maka dhamirnya mudzakkar. Anak kecil itu laki-laki ya. Anak laki-laki kecil itu bermain bersama saudarinya. Saudarinya perempuan ya. Anaknya laki-laki, saudarinya perempuan. Dia bermain bersama saudarinya. Kemudian diubah menjadi mu'annas, aktif latu. Anak kecilnya perempuan. Bermain bersama saudarinya. Jadi, saudari dari anak perempuan tadi. Maka bombernya juga menyesuaikan bomber untuk aktif latu, lalu di bomber ha. Sehingga ma'a uftiha. Ini tal'abu atiflatu ma'a ukhtiha. Ya, bermerha kembali ke atiflatu mu'annas. Ini. Jadi yang seperti ini juga perhatikan. Ketika satu kata diganti, kira-kira ada atau mana saja kata yang ikut diganti, ikut terpengaruh, yang terkait itu mana? Maka akan ikut diganti secara otomatis, secara langsung. Ya. Sesuaikan tadi secara makna, secara lafaz dan seterusnya. Ini. Baik. Berikutnya. Yadhabu at-talibu ilal madrasati. Ya. Tadhabu at-talibatu ilal madrasati. Ya. Tadhabu at-talibatu ilal madrasati. Di pelajar putri siswi, ya. siswi itu pergi ke sekolah. Ya, siswi itu pergi ke sekolah. Berikutnya. Aina yajlisul mudarrisu. Aina aina tajlisul mudarrisatu. Ya. Aina tajlisu al mudarrisatu. Di mana? Di mana? Ya. Guru perempuan itu duduk. Ya, di mana bu guru duduk? Itu saja bu guru. Kalau al-mudaris itu pak guru. Artinya lebih disingkat lafadznya ya. Kalau guru laki-laki, guru perempuan, ya boleh. Tidak ada masalah, cuman lebih singkat boleh pak guru, bu guru. Nah, itu lebih. Ya, sekedar pilihan kata saja. Yang jelas tadi kalimatnya aina tajlisul mudarrisatu. Ini ya. Jadi bentuk fi'il yang disertai oleh fa'il, bentuk fi'il dalam hal ini fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' yang disertai oleh fa'ilnya, maka dia menyesuaikan dengan keadaan fa'ilnya dari sisi jenisnya. Hanya dari si jenisnya. Artinya kalau fa'il mudzakkar, maka fi'ilnya mudzakkar. Kalau fa'il mu'annas, maka fi'ilnya juga mu'annas. Adapun dari sisi jumlah, tetap selalu menggunakan bentuk yang mufrad. Yang fi'il yang ada di awal, yang sebelum fa'il, ini selalu menggunakan bentuk yang mufrad. Mungkin nanti ada contohnya di pembahasan lain. Di pelajaran berikutnya nanti insyaAllah. Berikutnya tamrin ke-8, taminan ke-8. Ka'amal ma yali, perhatikan lafaz berikut ini, kalimat atau bentuk berikut ini ya. Ya, untuk fi'il mudhara ini tadhhabu. Ya, fi'il mudhara yang huruf awalnya dengan ta, kemudian huruf akhir ya tidak bersambung dengan apapun. Ya, tidak ada wawu, tidak ada apa kemarin nun, wawu jamaah atau nun niswa tidak ada ataupun yang lain. Jadi akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Adapun huruf awal atau huruf mudhara'ah ini berupa huruf ta. Ya, sebagai contoh tadhhabu. Atau mungkin nanti tajlisu, tashrabu, tadrusu, tal'abu dan yang lainnya. Jadi fi'il mudhara' yang bentuk seperti ini, diawali dengan ta kemudian akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Nah, setelah dilihat, dicermati dari contoh-contoh tadi ataupun sebelumnya, ini ternyata ada dua kemungkinan makna yang terkandung dalam lafaz mudhara' ini, tadhhabu. Yang pertama yang disebutkan di sini, yang pertama adalah tadhhabu ini untuk anta. Anta. Anta apa? Mukhatab, ya, lawan bicara ya, kemudian mufrad, muzakkar. Satu orang laki-laki lawan bicara, anta, kamu seorang laki-laki. Ini bentuk fi'il mudhari'nya adalah tadhhabu. Anta tadhhabu. Kamu pergi. Kamu di sini seorang laki-laki. Ya, anta tadhhabu. Ini makna atau penggunaan yang pertama dari fi'il ini, tadhhabu. Kemudian makna yang kedua, penggunaan yang kedua, yaitu untuk hiya. Hiya tadhhabu. Apa hiya? Ghaibah. Ya, ghaibah mufrad muannas. Jadi ghaibah orang ketiga ya, orang lain, orang yang dibicarakan, kemudian mufrad satu orang, muannas perempuan. Hiya tadhhabu. Dia pergi. Dia di sini siapa? Seorang perempuan. Ya. Bukan laki-laki tapi perempuan. Ini tadhhabu. Ya, jadi satu lafaz mudhari ini, satu bentuk fi'il mudhari ini mempunyai dua kemungkinan makna ini. Bisa jadi untuk anta mukhatab, bisa jadi untuk hiya ghaibah. Ini. Bisa anta tadhhabu, bisa hiya tadhhabu. Ya. Berbeda dengan kalau yadhhabu, misalkan yadhhabu dengan ya ya. Nah, kalau bentuk fi'il mudhari yadhhabu yang dengan ya yang asal ini hanya untuk huwa. Tidak ada makna yang lain untuk huwa. Huwa yadhhabu. Kemarin ada ana, kalau untuk ana saya adhhabu dengan hamzah, adhhabu. Ini juga satu makna, jelas. Tidak ada makna yang lain, sehingga ketika disebut adhhabu, berarti untuk ana. Kalau disebut yadhhabu, berarti untuk huwa. Tetapi, kalau disebut tadhhabu, ini ada dua kemungkinan. Untuk anta, atau untuk hiya. Lalu bagaimana nanti menentukan makna yang mana? Apakah untuk anta, ataukah untuk hiya? Tentunya dilihat dari apa? Dari siyakul kalam, dari konteks kalimatnya, dari qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut akan nampak ya, bentuk fi'il mudhari ini apakah digunakan untuk anta ataukah digunakan untuk hiya. Sekali lagi, jadi makna keseluruhan satu kalimat itu harus diperhatikan. Ya, jadi berbahasa ya semuanya, semua sisi, makna, lafaz, ya. Semua sisi diperhatikan. Sehingga bisa digunakan dengan benar, dengan baik, difahami dengan benar, dengan baik. Maknanya benar, difahami, lafaznya juga benar. Ya, fasih seperti itu. Ini. Seperti tadi pada tamrin berikut pada tamrin yang sebelumnya di situ tadi misalkan tadrusu ukhtuka tashrabu ummi tal'adu atiflatu tadhhabu al-talibatu tajlisu al-mudarrisatu, ya, fi'il mudhari ini diawali dengan ta, ya, kemudian fa'ilnya muannas, ya, berarti di sini yang bermakna untuk hiya tadi, bukan anta, bukan untuk mukhatab tapi untuk yang ghaibah, ya, muannats, mufrad, ya, gha'ib. Ini. Karena tadi siyakul kalam atau konteks atau qarinah-qarinah yang ada menunjukkan hal itu. Ini ya. Jadi perhatikan ini untuk satu bentuk ini. Lihat qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut, lihat siyakul kalam. Ini. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Ya, kita tambah lagi. Yang satu tamrin ini. Yang ke-9 ya. Tafian. Hawil. Ubahlah. Al-fi'la. Hawilil fi'la. Fi kullin minal jumalil atiyati ila mubari'in. Ubahlah fi'il pada setiap kalimat berikut ini menjadi mubari'. Berarti apa? Asalnya fi'ilnya maudhi, ini diubah menjadi fi'il mubari'. Sesuaikan ya, siapa fa'ilnya, keadaan fa'ilnya, dan seterusnya. Sudah ada contohnya semuanya, insyaAllah tinggal disesuaikan ya. Sebagai contoh yang pertama, Ana kan mutakalim ya. Ana zahabtu ila suqi. Ini fi'il madhi untuk ana, untuk mutakalim bentuknya zahabtu. Sudah dipelajari ya. Ini. Lalu diubah menjadi mudhari' untuk mutakalim atau untuk ana. Bagaimana bentuk mudhari'nya? Ya, dengan mengganti huruf awal atau huruf mudhari'ah dengan huruf hamzah. Jadi fi'il mudhari' untuk mutakalim itu diawali dengan hamzah sehingga menjadi ana azhabu ila suqi. Ya. Ingat mudhari asal yadhabu yang asal ketika digunakan untuk mutakallim atau untuk ana, maka ya yang awal diganti menjadi hamzah. Dari yadhabu menjadi azhabu. Ana azhabu ila suqi. Ini. Kalau secara makna bisa disesuaikan dengan masing-masing fi'il. Kalau maudhi makna lampau, ana zahabtu ila suqi, saya pergi ke pasar tadi atau kemarin, waktu yang lampau sudah terjadi. Ini secara makna, kandungan makna demikian. Kemudian kalau bentuk mudhari', ana adhabu ila suqi, bisa menunjukkan kebiasaan, rutinitas. Saya biasanya pergi ke pasar. Atau juga bisa menunjukkan sedang terjadi, sedang dilakukan. Ana adhabu ila suqi. Saya sedang pergi ke pasar. Mungkin dia sedang berjalannya atau perjalanan ke pasarnya. Sedang pergi ke pasar. Ini. Itu secara makna demikian. Perbedaan antara maudhi dengan mudhari'. Contoh yang kedua. Ghasala al-waladu wajhahu bis-sabuni. Ghasala al-waladu wajhahu bis-sabuni. Anak itu mencuci wajahnya dengan sabun. Mencuci, membasuh wajahnya dengan sabun. Ghasala, mudhari'nya yarsilu. Kemudian fa'ilnya al-waladu. Mufrad, mudzakkar, ghaib. Maka tetap menggunakan bentuk yang asal, yarsilu. Tidak ada perubahan dari bentuk asalnya, yarsilu. Sehingga kalimatnya, yarsilu al-waladu wajhahu bisabuni. Secara makna tinggal disesuaikan ya. Anak itu membasuh, mencuci wajahnya dengan sabun. Kebiasaan atau sedang, ya, bisa disesuaikan. Tafadhol berikutnya, dicoba. At-tulabu kharaju minal fasli. Jadi at-tulabu yakhrujuna minal fasli. Iya, yakhrujuna. At-tulabu yakhrujuna minal fasli. Para siswa itu sedang keluar dari kelas. Iya. Berikutnya. Di ayin jamiatin darasta ya Faisalu. Bi ayyi jamiatin darasta ya Faisalu. Diubah menjadi mudhari' apapun itu. Darasta apa? Untuk mukhatab ya. Darasta ini maudhi. Tadrusu. Bi ayyi jamiatin tadrusu ya Faisalu. Iya. Bi ayyi jamiatin tadrusu ya Faisalu. Baik. Di universitas mana? Di universitas mana engkau belajar wahai Faisal? Iya. Engkau belajar atau engkau kuliah ya wahai Faisal. Berikutnya. Talibatu dakhalna al-fasla. Iya. Talibatu yadkhulna. Yadkhulna al-fasla. Ya. Yadkhulna al-fasla. Para siswi? Siswi itu masuk ke dalam kelas. Ya, masuk kelas. Berikutnya. La'ibat aminatu ma'a ukhtuha. Ukhtiha. Ya. La'ibat apa? Limaudi mubarinya untuk hiya apa tadi? Dengan tal abu aminatu ma'a ukhtiha. Ya, tal abu aminatu ma'a ukhtiha. Aminah bermain bersama saudari-saudari. Satu orang ya, ma'a ukhtiha, bersama saudarinya. Ini ya. Ini juga perlu diperhatikan ya, kalau mufrad ya, terjemahkan mufrad. Kalau jamak, terjemahkan jamak. Secara umum ya, demikian. Berikutnya. Kataban mudarrisu ad-darsa ala saburati. Yak tubuhun mudarrisu ad-darsa ala saburati. Ya, yak tubul mudarrisu ad-darsa. Yak tubu. Berikutnya. Sa'alatul mudarrisu mudarrisa as'ilatan katsiratan. Ya. Sa'alatul mudarrisa as'ilatan katsiratan. Sa'ala mudarrinya. Yas'alun tulabul mudarrisa as'ilatan katsiratan. Ya. Yas'alu ya. Baik. Artinya apa? Pelajar itu bertanya kepada Pak Guru dengan banyak pertanyaan. Ya, banyak pertanyaan. Berikutnya. Nazala rukabu minal khafilatin. Mubaraknya nazala yang zilu. Tanzilu. Ar-rukab jamak muzakkar ya. Tapi tetap yang zilu ya. Yang zilu rukabu minal hafilati. Iya, yang zilu ar-rukabu minal hafilati. Ar-rukab para penumpang ya. Para penumpang itu turun dari bis. Ini hafilah bis ya. Ar-rukab diartikan penumpang ya. Penumpang bis ya. Nazala yanzilu. Berikutnya. Ghasalta. Ghasalat. Ghasalat. Ummi. Ummi. As-sayyab. As-siyaba. As-siyaba. Ghasalat mencuci. Apa? Taghsilu. Taghsilu. Taghsilu. Ummi. As-siyaba. As-siyaba. Ya. Taghsilu. Ummi. As-siyaba. Taghsilu ummi as-siyaba. Atau ummi as-siyaba. Ummi mencuci baju. Baju. Ya. As-siyaba baju. Ya. Ummi mencuci baju. Ya. Ada yang ditanyakan dari beberapa latihan ini tadi tentang fi'il mudhari dengan berbagai keadaannya. Kalau fi'il mudhari-nya di awal tanzilu nazala irqabu ini kan ketemu jamak. Itu enggak dijamakkan ya? Enggak. Kalau fi'il yang di awal itu tidak dijamakkan. Tetap selalu bentuk mufrad walaupun fa'ilnya jamak. Jadi bentuknya selalu bentuk mufrad ya, fi'il yang di awal ya. Di fi'il kalau diikuti fa'il ya. Nah, fi'il yang awal ini, yang sebelum fa'il ini selalu bentuk mufrad. Walaupun fa'ilnya jamak atau tasniyah ya, ataupun mufrad sendiri, tetap fi'ilnya selalu bentuk mufrad. Tidak jamak. Jadi yanzilu ar-rukabu. Kalau tengah-tengah malah berubah ya. Abdullahu yahrujuna. Iya. Kalau yang itu menyesuaikan. Kalau fi'ilnya sesudah ismnya, bukan fa'il ya, tapi sesudah ismnya, maka dia menyesuaikan. Tapi kalau fi'il dahulu, maka fi'il itu selalu bentuk yang mufrad. Jadi beda. Jadi perhatikan ini ya, satu contoh kalimat ini. Zahaba at-tullabu. Ya. Zahaba at-tullabu dengan at-tullabu zahabu. Atau kalau mudhari'nya ya, yadhhabu at-tullabu dengan at-tullabu yadhhabuna. Ini beda. Jadi kalau fi'il di awal kemudian diikuti fa'il, maka selalu fi'il yang di awal ini selalu bentuk mufrad walaupun fa'ilnya jamak ataupun tasnya. Misalnya baik yang maudhi, bagi il maudhi maupun fi'il mudhari' sama. Okay. Zahabatullabu atau yadhabu atullabu. Tapi kalau atullabu didahulukan, maka menyesuaikan. Atullabu zahabu atau atullabu yadhabuna. Seperti itu. Ada lagi? Ini aja boleh dibolak-balik ya. Nomor 9 arokabu yang dulu nah itu juga boleh. Boleh. Kalau secara tetap dibolak-balik boleh. Fi'il dulu baru fa'il atau isim dulu baru fi'ilnya ini boleh. Nazala rukabu ataupun arukabu nazalu atau mubaraknya yanzilu ar-rukabu atau ar-rukabu yanziluna. Boleh semuanya. Secara arti ya sama. Arti secara umumnya itu sama. Hanya saja tadi, kalau demikian lafaznya seperti ini, kalau isim dulu lafaznya seperti ini. Benar semuanya, tapi harus sesuai dengan lafaznya, tempatnya tadi. Semua contoh tadi kalau dibalik juga bisa, semua boleh. Tapi konsekuensinya ya, lafaznya juga menyesuaikan. Ini dulu. Wallahu a'lam. Kalau minkum ada kekurangannya, lebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Insyaallah nanti dilanjutkan pada waktu yang datang untuk tamarin yang berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.